Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-qismu ats-tsalits man ja'alul ma'na al-mutabadira min nususis sifati ma'nan batilan la yaliqu billahi wa huwa at-tashbih. Thumma innahum min ajli dhalika ankaru ma dallat alaihi minal ma'na al-la'iqi billah wa hum ahlu at-ta'til sawa'un kana ta'tiluhum 'amman fil asma'i was sifat am khasan fihima aw fi ahadihima fa ha'ula'i sarrafu an-nususa 'an dhahiriha ila ma'anin 'aynuha ayyanuha bi'uqulihim wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsiran wa sammaw dhalika ta'wilan wa huwa fil haqiqati tahrif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masih di Taif atau Taifah, beberapa firqah, ada tiga firqah dalam memahami nas ayat-ayat sifat. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka menjadikan makna yang zahir di benak mereka dari makna, bukan dari tata cara. Itu sebagai makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan membiarkan itu termaknai seperti itu. Jadi makna yang ada di benak, yaitu yang diketahui bahwasannya itu adalah itu, tanpa dimisalkan atau ditasbihkan atau ditakifkan dengan makhluk. Adapun yang kedua, yaitu firqah musyabbihah atau mujassimah. Musyabbihah dengan mujassimah memiliki perbedaan sebenarnya, tetapi persamaan mereka ditasbih, yaitu penyamaan Allah dengan makhluknya dari segi kaifiyah, tata cara sifatnya. Ya, kalau tasbih itu mengatakan misal tangan Allah seperti tangan makhluk, itu tasbih. Kalau tajsim itu mengatakan tangan Allah itu memiliki bentuk, wajah Allah memiliki bentuk. Ya. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan tangan Allah tidak seperti tangan makhluk, dan tangan Allah adalah apa yang Allah memilikinya sesuai dengan keagungannya. Kemudian yang masih di musyabihah, musyabihah mujassimah, itu mereka jadi menjadikan makna yang hadir di benak mereka dari makna-makna yang batil, yaitu makna plus tata cara dari makna tersebut. Dan diperparah tata cara tersebut diserupakan dengan makhluk, karena mereka ini hanya bisa melihat makhluk, dan mereka mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Firqah yang kedua ini, atau golongan kedua ini, terbagi menjadi beberapa firqah, yaitu diantaranya yang paling awal di kalangan Rafidhah awal-awal, ya, Rafidhah awal-awal dari aliran atau cabang aliran Rafidhah, yaitu Hashimiyah atau Mughiriyah dan lainnya. Adapun Rafidhah belakangan, ketika mereka mulai mengikuti mazhab Qadariyah Mu'tazilah, maka untuk mentasbih Allah dengan makhluknya mulai terkikis. Malah justru sebaliknya, mereka menafikan sifat-sifat Allah. Nah gitu tuh. Jadi firqah yang kejang-kejang dalam masalah akidah, ya, berubah haluan dalam masalah akidah. Ya, karena akidah tasbih itu bertentangan dengan akidah Mu'tazilah. Ya kan? Tasbih itu menetapkan sifat terlalu berlebihan sehingga menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun Mu'tazilah, mereka menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bertentangan. Tapi Rafidah dan kemudian Syiah Zaidiyah, mereka mengadopsi metodologi Mu'tazilah dalam asma' atau sifat. Ya. Kemudian para ekstremis dari kalangan Batiniyah dan juga Sufi yang berpemahaman wahdatul wujud, maka jelas mereka musyabbiha mujassimah. Tapi sekarang tasawuf atau mutasawifin ahli tasawuf yang pro tasawuf, mereka tidak menggelari mazhab Sufi ekstrim Hululiyah atau versi Ibnu Arabi itu sebagai mujassimah. Enggak. Yang mereka gelari mujassimah siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Dan juga termasuk musyabbihah mazhab Karramiyah. Ya, Karramiyah. Yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh bermadzhab Karramiyah ini. Ya. Begitu, wallahu alam. Taib. Maksudnya dituduh ini oleh orang-orang yang Mu'tazilah firqah ketiga karena kepentingan mereka terhambat dengan keberadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga mereka menjuluki, karena salah fahamnya mereka dan su'udzonnya mereka kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka mereka jadikan atau anggap Syekhul Islam ini bermadhab musyabbihah mujassimah Karramiyah. Ya. Tapi kemudian ikhwah, al-qism al-thalith. Man ja'alul ma'na al-mutabadira min nusus sifati ma'nan batila la yaliqu billah wa huwa at-tasbih. Mereka menjadikan makna yang terhidangkan di benak dari nas-nas sifat sebuah makna yang batil. Makna yang batil yaitu pemaknaan asli bahasa Arab tetapi kemudian diberikan takyif atau tata cara, penggambaran tata cara. Jadi makna plus kaifiyah. Ya, la yaliqu billah, dan tentu kaifiyah takyifnya manusia terhadap sifat Allah itu tak akan pernah pantas. Kenapa? Karena takyifnya manusia itu versi logika duniawinya yang dia lihat dari makhluk. Ya, ketika dia membayangkan Allah Azza wa Jalla seperti makhluk, maka ini makna plus takyif. Dan takyif, ya, penyebutan atau penggambaran di benak atau di lisan tentang ciri-ciri, tentang karakter atau sifat-sifat Allah, itu semuanya batil. Semuanya batil karena apa? Karena kita belum pernah melihat Allah dan juga tidak dikhabarkan tentangnya. Maka ketika ada makna batil tersebut yang itu adalah tasbih di benak mereka, thumma innahum min ajli dzalika, kemudian mereka ini demi berlari dari tasbih yang ada di benak mereka terbayang-bayang, maka mereka menerapkan step kedua, yaitu ankaru ma dallat alaihi minal ma'na allaiqi billah. Kemudian step berikutnya mereka mengingkari semuanya, mengingkari apa? Ya, gambar mereka ingkari di benak mereka kaifiahnya dan plus maknanya, faham? Dan plus makna yang asalnya maknanya sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ngerti enggak di sini? Mereka firqah yang ketiga ini perlu dipahami step-stepnya, ya. Karena ini pemetaan yang penting, ya. Yaitu pertama, misal dengan contoh mungkin lebih bisa jelas, ya, insyaallah. Yadullah, tangan Allah Ta'ala. Apa makna yadullah? Ah, yadullah, tangan Allah Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa taala membuat atau menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan keduanya. Nah, sudah selesai kan? Itu kan suatu makna yang sahih. Ya. Kemudian mereka membayangkan tangan Allah. Nah, itu. Dengan apa membayangkan tangan Allah? Dengan pengkiasan tangan Allah dengan logika keduniaan mereka, yaitu apa yang mereka saksikan dari yang namanya tangan. Kayak gimana namanya tangan? Ya kayak gini tangan. Nah, ketika mereka membayangkan itu dan itu tasbih, maka mereka ya demi mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tasbih terhadap makhluknya, maka mereka menggunakan metode atau menerapkan step kedua, yaitu ankaru mimma dallat alaihi min al-ma'na al-la'iq billah. Ketika sudah di benak mereka, wah, masa tangan Allah serupa dengan tangan makhluk gitu kan, maka kemudian mereka apa? Menerapkan inkar, diingkari. Enggak. Yang diingkari apa? Apakah yang diingkari penyerupaannya atau yang diingkari makna aslinya? Semuanya diingkari. Mereka mengingkari penyerupaan, itu hak. Tapi kemudian enggak sampai segitu saja, tapi mengingkari juga makna aslinya. Karena menurut mereka, makna asli, kalau makna hakikat ini kita tetapkan, maka pasti kelazimannya adalah penyerupaan dengan makhluk. Paham? Kalau makna hakikat ini kita tetapkan, kata mereka, maka pasti itu sama dengan menyerupakan makhluk. Padahal enggak perlu sampai diserupakan, cukup tetapkan makna hakikat. Ngerti enggak di sini, ikhwan? Ya. Menurut antum hal-hal seperti ini hanya sekali diajari atau butuh berlarut-larut? Ya, butuh berkali-kali diajari. Enggak bisa orang ngangguk dalam masalah ini kemudian dia enggak pernah belajar tentang hal ini, harus tahu, ya. Dan ini tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi paham tadi, mereka membayangkan atau mereka aslinya menetapkan makna tangan-tangan. Khalas. Tetapi kemudian karena kemudian tangannya Allah taala dicari di benak mereka seperti apa, maka kemudian tertemukan, ya, karena terbatasnya ilmu kita, tertemukan yang namanya tangan, ya tangan. Imma tangan manusia, imma tangan hewan. Dan kemudian mereka menyadari bahwasanya itu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian akhirnya apa? Mereka mengingkarinya. Kenapa? Ya karena ini penyerupaan terhadap makhluk. Mereka mengimani laisa kamitslihi syai. Keimanan ini bagus. Tujuan mereka ini mentanzih, yaitu mensucikan Allah Ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluk. Tujuannya baik, semuanya itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah. Ya, tujuannya baik, kalau betul ya baik, ya. Insyaallah baik, mudah-mudahan husnudzonnya. Tetapi dari awal langkahnya sudah salah. Makna ditetapkan, tapi dicari penyerupaannya. Dilogikakan dengan logika duniawiyah manusia, akhirnya kemudian terjadi tasbih. Mereka berusaha lari dan kabur dari tasbih. Akhirnya mereka ingkari yang diingkari bukan cuma tasbih ternyata. Bukan cuma penyerupaannya. Tetapi sampai akar asli maknanya itu juga janganlah. Karena kalau kita tetapkan itu makna itu sebagai tangan, maka pasti sama dengan menyerupakan makhluk Allah Ta'ala dengan makhluk. Akhirnya diingkari penyerupaan dan diingkarilah juga makna hakikat aslinya. Lah terus gimana? Nah, maka kemudian kita lanjutkan. Nah, terus gimana? Kan beda dengan ahlu sunnah jemaah. Ahlu sunnah jemaah, ini ada persamaan di sini. Ahlu sunnah jemaah tidak mentasbih, betul. Tetapi ahlu sunnah wal jemaah dari awal tidak menyerupakan, dari awal. Dari awal, cuman menetapkan makna, selesai. Dari awal. Adapun mereka ini, yang ketiga ini, mereka dari awal sudah menyerupakan, gitu loh. Dan lucunya, ya, bingung sendiri dan nanti ujung-ujungnya ahlu sunnah yang kena getahnya. Antum musyabihah mujassimah antum, ya, dan belum lengkap kalau belum ditambah wahabiyah, ya, gitu. Nah, sudah selesai di situ, ya, ahlu sunnah yang kena getahnya, ya, bukan kelompok kedua yang kenanya, bukan kelompok kedua. Kelompok kedua selamat, ya, ekstremis sufi selamat, ya. Kemudian mereka yang ya wahdatul wujud dan seterusnya itu selamat. Nah, ini dari orang golongan ketiga, ya, berusaha mentanzih, sama kayak kita ahlu sunnah wal jemaah, mentanzih Allah dari tasbih. Bedanya kita dari awal tidak mau sampai ke step takyif, enggak sampai ke step menyerupakan Allah dengan makhluk, enggak sampai step membayangkan, enggak boleh. Itu sudah jadi tindakan preventif dari para salaf. Di antara Imam Malik, kita tahu Imam Malik. Sampai wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana tata cara sifat Allah itu bid'ah, enggak boleh. Jadi sudah diblokir dari awal. Yang diblokir bukan pembayangan tata caranya, tapi nanya saja itu enggak boleh. Saking sudah situ enggak boleh. Itu zona yang sudah tidak aman lagi. Zona yang banyak syubhatnya. Ya, zona yang banyak syubhatnya. Tapi kalangan ketiga ini, zona tersebut diterobos. Karena mereka emang enggak ikut salaf. Zona diterobos, zona bahaya diterobos, akhirnya mereka kebingungan. Nah, ketika mereka kebingungan, mereka berusaha keluar dari itu dengan cara menutup semuanya, diblokir semuanya. Makna hakiki diblokir, tasbih apalagi diblokir, taib. Jadi gitu perbedaannya ahlus sunnah dengan ahlut ta'til, namanya ahlut ta'til. Ya, kenapa disebut ahlut ta'til? Ta'til artinya menafikan. Ya, yang dinafikan selain tasbih sampai makna yang sahih hakiki itu dinafikan. Wahum ahlut ta'til. Jadi kalau antum dengar nanti mu'attilah, mu'attilah itu ahlut ta'til, yaitu golongan ketiga semuanya. Ahlut ta'til itu lawan dari ahlut tasbih. Jadi ada ahlu sunnah paling tengah, ada ahlu tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan lawannya ahlu ta'til. Ya. Dan ahlu ta'til ini komposisinya ya Jahmiyah. Jahmiyah. Jahmiyah dengan cabang-cabangnya. Mu'tazilah, Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah terutama. Itu yang paling masyhurnya, terutama Asy'ariyah. Dan di dalam kalangan ahlu ta'til sendiri mereka juga saling bantah-membantah, terutama Mu'tazilah versus Asy'ariyah. Bantah-membantah. Dan bantah-membantahnya itu dengan metodologi kalam yang sama, kalam. Jadi ujung-ujungnya nanti Asy'ariyah juga dalam beberapa hal itu juga sama sebenarnya dengan Mu'tazilah. Yang akan selalu beda itu apa? Ahlu sunnah. Beda sama ahlu tasbih, beda sama ahlu ta'til. Nah, ahlu ta'til ini menuding tasbih, menuding ahlu sunnah sebagai musabbihah, sama dengan ahlu tasbih. Padahal beda. Ya. Sementara ahlu tasbih yang real itu selamat dari lisan mereka. Gitu. Maka ahlu sunnah itu banyak musuhnya. Karena beda terus, sama ini beda, sama ini beda. Ini versus ngelawan ini ngelawan ahlu sunnah. Gak ada ini ngelawan ini, itu jarang. Bahkan kadang-kadang bermesraan. Ya. Kadang-kadang bermesraan. Ya. Taib. Wahum ahlu ta'tili. Sawa'un kana ta'tiluhum aman fil asma'i was sifat. Au khasan fihima. Au fi ahadihima. Ahlu ta'til itu ada beragam model. Baik golongan tersebut menafikan secara umum semua asma' dan sifat. Ini Jahmiyah jelas. Ini ekstremis Jahmiyah. Ya, dari kalangan Batiniyah. Ya, Batiniyah juga mereka ada memiliki ta'til, dan ada juga Batiniyah yang mentasbih secara total. Am khassan fihima, atau beberapa hal tertentu khusus di antara keduanya. Ya, jadi beberapa asma dinafikan, beberapa sifat dinafikan. Au fi ahadihima, atau salah satu saja, seperti asma menetapkan semuanya. Tapi sifat tidak. Ya, sifat tidak sama sekali, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah tapi menafikan sifat-sifat Allah. Ya. Adapun Asy'ariyah menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah yang menurut mereka cocok. Ya. Fahaulai, mereka semua setelah mereka berusaha meninggalkan tasbih yang ada di benak mereka, sarrafun nususa an zahiriha ila ma'ani ayyanuha bi'uqulihim. Sarrafun nusus, mereka memalingkan nas-nas dari zahir maknanya. Jadi zahir makna nas mereka palingkan menuju ke makna-makna yang mereka tentukan sendiri dengan akal-akal mereka. Jadi mereka yang menta'yin makna-makna tersebut. Mereka yang merasa lebih faham daripada salaf. Jadi salaf berkata yad ini secara hakikah, udah yadullah, enggak usah dibincangkan lagi. Enggak usah bincangkan lagi, tapi mereka kemudian memalingkan makna yad menuju makna lainnya, qudrah misalnya, kekuatan atau kekuasaan, quwwah dan seterusnya. Jadi yang menentukan adalah mereka. Dan mereka basic penentuan ini dari akal mereka. ketika akal mereka berusaha kabur dari mendeskripsikan sifat-sifat Allah di benak, kemudian mereka ya membuat sendiri atau menentukan sendiri apa yang cocok untuk lafal ini maknanya. Ya, dan kemudian karena ketika itu, ketika mereka pakai akal-akal mereka dan rasio masing-masing dari mereka itu ya beda-beda. Oleh karena itu waqtarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira. Dan mereka pun goncang dalam menentukan mana yang makna yang cocok untuk lafal ini dengan goncangan yang banyak. Goncangan maksudnya apa? Goncangan di sini maksudnya berbeda-beda pendapat. Mereka juga berbeda-beda. Ini yang cocok nih lafaliyat apa? Memang masyhurnya kekuatan atau kekuatan atau apa? Kekuasaan. Tetapi juga ada kalimat-kalimat lain, pemaknaan-pemaknaan lain-lain dari mereka. Berbeda pendapat mereka. Dan kemudian dengan ngawurnya mereka dan berusaha untuk mentanzih Allah tapi dengan metode yang salah, demi membungkus kerusakan tersebut sehingga terlihat baik, bahkan wasammau dzalika ta'wila, mereka kemudian menamakan itu sebagai ta'wil. Karena lafal ta'wil itu tidak, lafal ta'wil itu ada sesuatu yang baik kelihatannya, ya, lafal ta'wil ada sesuatu yang baik. Ta'wil, ta'wil maknanya mengembalikan lafal ke asalnya, mengembalikan sesuatu ke asalnya, awal, ke awalnya, ke asalnya, ya. Dan itu bisa dimaknai tafsir, ya. Asli makna ta'wil seperti itu. Jadi bagus, ya. Menafsirkan sifat-sifat Allah, masya Allah. Menafsirkan, ya. Menafsirkan dengan logika sendiri. Karena kabur dari tasbih yang ada di benak sendiri. Kemudian nyalahin orang pula. Nah ini kayak anak kanak-kanakannya di sini. Kemudian wahwa fil haqiqati tahrifun. Pada hakikatnya ini bukan ta'wil, melainkan tahrif. Tahrif artinya apa? Penyelewengan. Bukan penafsiran, tapi penyelewengan. Yang sebenarnya penyelewengan. Jadi lafal ta'wil itu ada seperti apa? Sesuatu yang bagus, ya. Tahsin, ada seperti tahsin, ya. Bagus, pembagusan lafal, ya. Pembagusan istilah. Kalau lafal tahrif itu fihi tanfir, ada pembuat orang, membuat orang kabur dari hal seperti ini. Jadi pada hakikatnya dia adalah tahrif yang mereka sebut ta'wil. Tahrif, penyelewengan yang mereka sebut sebagai penafsiran. Ya, tafadhol. Faham di sini insyaallah, ya, ikhwan. Ini penting, ikhwan. Banyak orang enggak paham, diajari berkali-kali enggak paham-paham. Padahal sebenarnya gampang. Ya, bagi yang Allah mudahkan. Tafadhol. Baik, di sini bahwasanya madhab mereka itu batil dari beragam sisi. Pertama, kita sebut itu adalah crime. Itu adalah pelanggaran, kejahatan terhadap nas. Iya, kejahatan terhadap nas. Kenapa? Bagaimana jahatnya? Ja'aluha dalatan ala ma'nan batil, ghairi murad, ghairi la'iq billahi wala muradilah. Wala muradalah. Gitu kan, wala muradilah atau wala muradilah, gitu. Mereka menjadikan nas-nas tersebut menunjukkan makna-makna yang batil, jadi makna-makna yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bukan itu maksudnya. Begitulah kebid'ahan, ya. Dan begitulah pelaku bid'ah, mereka merasa metodologi mereka itu yang sahih. Padahal bid'ah dan tidak dikenal oleh salaf. Lalu dari mana mereka mendapatkan metodologi ini? Dari wahyu, ya. Tapi mereka merasa benar pastinya. Dan kemudian membungkus kebatilan itu dengan seolah-olah benar. Dan orang-orang awam banyak tertipu, ya. Makanya didikan dari orang-orang yang bermadhab seperti ini, ya, didikannya itu rata-rata ilmu itu kok nyimpang terus isinya, ya, mau benar belok, mau benar belok gitu rata-rata. Kalau urusan akidah belok-belok mulu, ya urusan lain lebih belok lagi. Ya, mau ikutan pesantren pokoknya jimat. Ya, harusnya bertauhid akhirnya musyrik jadinya. Ya kan? Biasa kayak gitu, ya. Jadi setan itu udah mempermainkan mubtadi'in, bukan mubtadi'in, mubtadi'in dipermainkan. Mau sampai tujuan dibelokin. Aslinya niatnya itu bagus. Cuman setan itu mudah sekali membelokkan mereka dengan memainkan akal dan pikiran mereka. Yaitu memang ada beberapa faktor, bisa karena niatan yang kurang benar. Itu faktor yang paling tinggi sebenarnya. Niatan yang kurang benar. Niatan dari awal belajar supaya jadi ustadz biar bisa diundang kemana-mana. Itu banyak orang tua tuh meniatkan anaknya kayak gitu. Dan itu salah. Dan itu wallahi salah. Ya. Kalau kita punya putra, ya, kemudian kita kagum pada ustadz tertentu, maka niatkan kalau kita mau pesantrenkan anak tersebut, bukan niatkan supaya nanti terkenal. Bukan niatkan supaya nanti diundang di mana-mana, ngajar di mana-mana. Bukan. Tapi niatkan supaya dia soleh, gitu aja. Soleh dan bisa memperbaiki umat, itu aja kholas. Umum aja niatnya. Jangan niatkan seperti ustadz ini, biar diundang sana sini, keluar kota dan seterusnya. Karena belum tentu anak kita ini kuat menghadapi fitnah itu. Gitu. Jadi jangan niatan kayak gitu. Dan banyak orang tua niatan gitu. Diundang yasinan sama sini, diundang tahlilan. Udah gitu niatannya supaya diundang melakukan bid'ah. Ya kan aneh. Karena gak tahu kalau itu bid'ah mungkin. Ya. Akhirnya mungkin terjadi yang diinginkan, tapi jadinya fitnah buat anak tersebut akhirnya. Akhirnya lulus pesantren, ya, menjadi seorang muharrif, enggak begitu mengenal akidah yang benar, giliran tahu tentang akidah, akidah yang menjulur ke syirikan atau ke ta'til seperti ini, ya. Akhirnya ya Allah jadi orang seperti itu. Banyak hal-hal yang tadi ya udah mau lurus, belok lagi, lurus, belok lagi. Jadi mudah dihalang oleh syaitan. Iya. Niat yang tidak benar itu bisa berpengaruh. Ya, niat kita juga, kalau misalnya kita ke manhaj salaf, niatnya cuma ngeramein doang, cuma nebeng doang, ya, itu juga nanti bakal terbuang sendiri, tersisihkan sendiri. Dan Anda menyaksikan, ya, bahkan bukan dari taraf mad'unya, bukan dari taraf tulab ilmnya, bukan. Bukan hanya itu ya. Bahkan dari taraf ustaznya, dan Anda punya pengalaman dalam masalah ini. Kalau misalnya cuma sekedar nebeng doang di manhaj salaf, bab-bab seperti ini itu enggak bakal mau dibahas. Bahkan ustadznya seperti itu. Tapi cuman karena tahu ini mazhab salaf lagi rame, lagi laku, ya, biasanya orang-orang harokah nih suka nempel-nempel, nemplok-nemplok. Silahkan kalau mau dapat hidayah, silahkan. Tapi ternyata kalau urusan kursi, urusan manhaj menghadapi pemerintah, itu udah beda. Urusan asma sifat udah beda. Urusan syirik beda. Urusan bid'ah beda. Udah mulai lama-lama bakal tergerus. Dan lama-lama bakal terlihat hitam putihnya. Bakal terlihat. Siapapun yang berusaha nebeng di manhaj salaf, siapapun yang tidak jujur, nanti kelak akan kelihatan. Enggak mau lagi ikut pengajian sama sekali. Antipati sama ustadz ini. Dan enggak suka dengan pembahasan syirik, pembahasan asma sifat, pembahasan bid'ah. Enggak anti, enggak suka. Manhaj salaf tuh enggak kayak gini. Nah, mulai kelihatan harokahnya, mulai kembali ke aslinya. Makanya siapapun yang belajar itu tentang manhaj salaf, itu akan teruji dengan kejujurannya. Siapa yang enggak jujur walaupun dia berusaha untuk menutup ketidakjujurannya, kelak akan tertelanjangi sendiri. Kelak. Tanpa ditelanjangi akan terkuliti nanti jadinya. Akan. Dan akan kelihatan. Dan akan kelihatan permusuhannya nanti. Sekamnya akan tampak. Dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang insya Allah belajar terus. Oh ini gak benar ini orang nih. Dan orang yang dianggap gak benar ini, dianggap udah menyimpang ini, itu gak merasa kalau dirinya menyimpang. Ngerasa saya itu masih bermanhaj salaf. Padahal sudah kelihatan tampak sekali permusuhannya. Ya, begitu ya. Begitu ikhwan sekalian. Jadi niatan yang baik, niatan yang tidak baik, niatan yang tidak ikhlas, nilai niatan ikutan sunnah ini karena ingin meraup dunia semata, atau ikut-ikutan semata karena pengen dianggap sama dengan kalian gitu, ya, yang seperti ini tidak baik, ya. Melainkan kita belajar manhaj salaf, baik tauhid rububiyah asma wa sifat, uluhiyah terutama tentang kesyirikan, tentang tauhid, dan juga berkaitan dengan sunnah dan bid'ah, itu semua kita pelajari dan kita amalkan. Itu tujuannya untuk selamat dunia akhirat. Itu dulu yang semuanya harus berpemikiran seperti itu. Bukan tujuannya supaya kita nanti diundang, bukan tujuannya supaya gini-gini, enggak. Itu dunia, bisa berbahaya ya. Dan orang-orang mu'attilah ini, banyak dari mereka, walaupun tentu kita tidak tahu kadar keikhlasannya, ada sisi ketidakikhlasan dalam mempelajari ini. Orang kalau ikhlas dari awal, ketika menyimpang, dinasehati, itu akan berpikir, siapa tahu saya salah memang, maka kemudian rujuk kepada hak. Tapi kalau dari awal sudah tidak ikhlas, dinasehati akan penyimpangannya, itu makin jauh. Itu bedanya. Dan betapa banyaknya orang seperti itu dari kalangan mu'attilah. Ya. Taib. Selain tidak ikhlas, bisa jadi orang itu ikhlas, tapi mendapati metodologi yang sudah terlanjur salah. Ikhlas, betul ikhlas. Tapi metodologinya dapatnya salah. Ya. Metodologi dapatnya salah. Misal antum datang kemari ikhlas, tapi ternyata ana mengatakan sesuatu yang menyimpang, dan antum karena tulus dan husnudzurnya mana, antum ikut ya, dan saking tulusnya, saking ikhlasnya, saking merasa anda berjasa sama antum, akhirnya antum fanatik di atas perkataan anda yang salah itu ya, kemudian antum mempopulerkan perkataan tersebut dan membina mauqif antum di atas perkataan ustadznya. Dan ini juga ada di kalangan salafiyah juga ya. Hanya perkataan ustadznya, yang ustadznya pun belum tabayun, ustadznya pun belum mempelajari secara komprehensif tentang permasalahan ini, tapi karena mungkin langsung cepat aja berkatakan ini gak boleh, haram ini seperti ini. Padahal perlu diteliti lagi, pelajari lagi, dengan taksil dan dengan tafsil, dipelajari lagi. Kalau dipelajari mungkin tertemukan hal yang tidak langsung diharamkan, melainkan ada rincian. Kemudian karena antum terlalu ikhlas mungkin, dan antum terlalu merasa ini ustadznya ini betul-betul berjasa buat saya, dan antum membina mauqif antum di atas taklid antum terhadap ustadz ini, akhirnya kemudian bleberan di mana-mana perkataan tersebut dan menjadi fitnah buat kaum muslimin, bisa. Jadi ikhlas belum cukup, metodologi juga harus benar. Jangan sampai salah didikan. Taib. Al-wajhul tsani, lanjutkan. الوجه الثاني أنه صرف لكلام أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح اللسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصن غير أنه يجب أي يصانى عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. غير apa غير itu. Nanti kita baca lagi. Taib, wajah tsani, bantahan kedua. Annahu sarfun di kalami Allah Ta'ala. Itu adalah memalingkan untuk kalam Allah dan kalam Rasulihi an zahirihi. Ya. Mazhab ta'wil itu memalingkan atau memaknai kalam Allah dan kalam Rasul berbeda dari pemaknaan yang zahir asalnya, hakikat asalnya. Jadi makna itu ada makna qarib, ada makna ba'id. Makna juga ada makna zahir dan ada makna yang ghairu zahir. Atau makna yang muawwal, yang ditakwil, ya. Nah, metodologi saudara-saudara kita ini, metodologi takwil, jadi bukan sekadar ta'til tapi sampai ditakwil. Nah, ini sebenarnya ta'wil, ta'til Mu'tazilah. Adapun ta'wil itu dominan Asy'ariyah, ya. Nah, wallahu ta'ala khataban nasa bilisanin arabiyyin mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berbincang atau mengajak bicara dengan manusia, yaitu khotobah, yaitu apa namanya, mengatakan kalamnya terhadap manusia bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa Arab yang mubin. Lisan di sini maknanya bahasa, ya, bahasa Arab mubin. Bahasa Arab yang mubin harusnya apa? Yang mubin jelas, ya, dan itu ada dalam Al-Qur'an, lisan Arabin mubin. Liyaqilu al-kalam. Kenapa bahasa Arab yang jelas? Kenapa enggak pakai bahasa rumus? Ya, agar mereka faham kalam. Wa yafhamuhu, dan agar orang-orang memahami kalam Allah itu, ala ma yaqtadhihi hadzal lisanul arabi. Sesuai dengan pemaknaan dari bahasa Arab ini. Ya kan? Wan nabiyyu khatabahum bi afsahi lisanil bashar. Dan Nabi SAW mengajak bicara kepada orang-orang dengan bahasa yang terfasih dari bahasa manusia yang ada. Ya. Dan orang-orang ketika itu juga, para salaf kita, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka semua ahlul lughah, ahli bahasa. Bahasa mereka masih jernih, ya. Dan mereka bukan orang yang tidak terdidik dalam masalah bahasa. Justru para sahabat itu telah memiliki darah kesusastraan yang baik dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Ya. Nah, terus orang-orang setelahnya nanti ada yang merasa lebih paham daripada para sahabat. Ya. Sehingga memunculkan makna-makna baru dari nas-nas sifat. Ya. Ini imma sahabat emang enggak tahu maknanya, sehingga enggak membicarakan makna baru tersebut, atau para sahabat tahu tapi disembunyikan, baru ketahuan oleh orang-orang ahli ta'til ini. Ada dua pilihan itu. Karena enggak diriwayatkan oleh para sahabat ini bilang seperti ta'wilan mereka, enggak. Baru ada ketika ini mazhab mereka hidup, baru ada ta'wilan-ta'wilan sampai sekarang. Ya, imma para sahabat ini emang tidak tahu bahwa saya makna dari sifat ini adalah ini, makna dari sifat ini adalah ini, sesuai dengan pemahaman orang-orang ahli ta'til ini. Dan itu mustahil karena para sahabat ahlul lughah, afsahun nas fil kalam, lah paling fasihnya, di fasihnya orang-orang bicara itu para sahabat, yaitu orang-orang Quraisy ketika itu. Ya, gak mungkin kan, masa gak faham gitu. Yadullah artinya apa? Mereka enggak paham, jadi mereka enggak ngomong. Masa gitu? Padahal mereka ahli lughah. Kedua, di dekat mereka ada Rasulullah. Ya. Kalau enggak paham pun, misal enggak paham, karena ini enggak paham, enggak sesuai makna zahir nih, kata mereka. Ya tentu mereka rujuknya ke siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah ini enggak paham. Ya. Orang masalah junub aja nanya ke Rasulullah, junub, masalah mani saja nanya ke Rasulullah, ya, afwan, masalah ya mani kan, yang Ali bin Abi Thalib, inni kuntu rajulan madza, saya itu bukan mani, apa madzi, saya nitip pertanyaan sama Miqdad karena malu, ini kan apa, mertua, ya kan, nanya tentang madzi ke Rasulullah. Permasalahan madzi, air yang lebih rendah dari mani lah. Emang jadi apa sih madzi nanti? Enggak jadi apa-apa. Cuma masalahnya madzi kan najis. Ini kan penting juga nih perkara nih. Ada yang lebih penting dari itu? Ada, tentang nas-nas sifat Allah lebih penting. Ya. Kalau ternyata mereka enggak faham tentang nas-nas sifat Allah ini sesuai dengan pemahaman ahlu ta'wil, kenapa kok enggak teriwayatkan? Apa makna ayat ya Rasulullah? Dan kenapa Rasulullah enggak menjawab? Ya, makna ayat adalah kuwah atau kudrah. Kok enggak ada riwayat kayak gitu? Ya. Itu kalau mereka enggak tahu, pasti nanya. Orang tentang madzi aja enggak tahu aja nanya, apalagi tentang Rabb mereka yang tiap hari mereka itu betul-betul berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah. Atau yang kedua, para sahabat tahu, tapi gak ada riwayatnya kok, lihat itu begini, ini itu begini, gak ada riwayatnya, takwilan-takwilan ini. Mereka tahu tapi gak mau ngasih tahu. Nah ini gak mungkin lagi, berarti pelit dalam masalah ilmu. Sementara sahabat itu mereka seperti Nabi SAW. Harisun alaikum. Ya. Itu sangat berhasrat kalian dapat hidayah dengan ilmu, gitu kan? Taib. Jadi ketika kita tahu Allah berkata dengan bahasa Arab, ya. Nabi SAW berkata dengan bahasa Arab. Nah, ketika kita tahu itu dan bahasa Arabnya bahasa Arab terbaik pula, yang insya Allah bisa difahami. Fawajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi ala zahirihil mafhumi bidzalikal lisanil arabi. Ya. Dan wajib memaknai kalam Allah dan Rasulnya di atas pemahaman yang zahir, yang terpahami dengan bahasa Arab tersebut. Ya, dengan bahasa Arab tersebut. Ketika ada makna hakikat, enggak perlu dijadikan majaz. Ketika ada makna dekat, tidak perlu dipahami makna jauh, gitu kan? Enggak usah macam-macam lah. Enggak usah jadi anak bandel, ya. Enggak usah jadi anak bandel, ya. Ketika ada suara ting ting misalnya. Nah, di luar udah ada suara belum? Pak Niman, belum ada? Masya Allah, belum ada. Suara tukang ting ting ting ting ting, ya. Pak Niman bilang sebagai penghuni sini, ya, zon rojinya beliau atau ilmu yakinnya beliau, oh itu tukang bubur ayam. Pemahaman zahir tukang bubur ayam gimana? Ya tukang bubur ayam, ya kan? Tapi kemudian, oh enggak, kita enggak boleh menafsirkan kalimat ini tukang bubur ayam gitu aja secara hakikat. Melainkan pasti bubur di sini ada makna tersembunyi dari situ. Ayam ini sepertinya ada makna tersembunyi nih, ayam. Kemudian ayam ditafsirkan dengan anjing ternyata. Bukan ayam ini. Ini tukang bubur anjing ini. Kenapa? Karena ada pengkiasan ini. Karena ayam dan anjing ada kesamaan. Samanya suaranya hurufnya uu juga. Kalau uu, ayam kan uu. Kalau anjing juga uu. Nah, sama-sama. Berarti tukang bubur anjing ini. Antum mikir ini orang kepintaran apa gila ini ya? Apa dua-duanya sama-sama? Ya kan? Kan udah jelas beliau ngomong seperti itu. Dan beliau ngomong dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia yang normal, mudah dipahami, mudah. Ya. Tadi ana salah bilang Pak Niman dengan bahasa Arab ya. Itu lebih salah lagi ya. Dengan bahasa Indonesia yang normal bisa dipahami, enggak usah main jauh-jauh. Ya, kalau antum main jauh-jauh kayak anak bandel. Ya, dikasih ini mudah, nyarinya yang jauh kayak orang Yahudi, dikasih mudah, nyari yang jauh. Ya, dikasih udah enak-enak makanan, mintanya bawang putih, bawang merah, ya Allah. Ya, begitu ya. Jadi kalau sudah ada makna zahir, ya tidak usah jauh-jauh, karena makna zahir ini yang dekat ini itu pun tidak mengharuskan kita untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya kan? Enggak mengharuskan. Kenapa? Karena kesamaan lafal tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ya enggak? Ketika misalnya makna dekat tangan, ya tangan, khalas. Enggak usah ditafsirin macam-macam. Dan enggak usah dipakai metode penyerupaan Allah terhadap makhluk. Kenapa? Karena tangan Allah tidak sama selamanya dengan tangan makhluk. Maka tidak perlu ya sampai segitunya. Ya, Masya Allah. Udah langsung antum. Pak, baru dipecandain, selesai bercanda, tidur lagi. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Nanti kalau mimpi, kemudian kita takwil nanti mimpinya. Ghaira annahu yajibu an yusana anit takifi wa tamthili fi haqqillahi azza wa jalla. Ini maksudnya. Wajib untuk dijaga. Pemahaman ini dijaga dari yang namanya pengkaifihan, ya, yaitu penyebutan atau penggambaran tata cara dan juga permisalan. Wajib dijauhi dari itu. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan makna zahir mutabadir fi dzihin selesai maknanya saja, tidak sampai ke kaifiyah. Karena pemaknaan zahir itu tidak melazimkan harus memberikan kaifiyah. Kenapa? Karena ini gaib bagi kita. Beda kalau tidak gaib. Beda kalau tidak gaib, ya. Masih mungkin untuk ditakyif. Ya, misalnya tadi suara ting ting ting ting ya, apa Pak Neman itu tukang bubur ayam. Antum kemudian tahu enggak makna tukang bubur ayam? Tukang A, B, bubur C, ayam. Kebayang enggak tukang sama buburnya dan ayamnya, ya? Faham kan ya makna yang zahirnya? Kemudian bolehkah antum mentakyif? Nah, gitu kan? Mentakyif di sini antum menganggap oh seperti itu tukang bubur ayam, ya orang bentuknya, kemudian ada gerobaknya dan pasti suara ting-tingnya suara sendok dipukul ke mangkok. Antum lihat gak? Belum lihat kan? Tapi antum tahu itu makna yang zahirnya seperti itu dan kaifiahnya begitu gak? Walaupun belum tentu benar, tapi kan yang mutabadir fi dzihin ini, yang ada di benak ya atau di kalbu antum, itu yang sudah dialami di mana-mana tukang bubur ayam normalnya kayak gitu. Enggak ada tukang bubur ayam itu jualan pakai odong-odong misalnya atau pakai enggak ada yang tukang bubur ayam kayak gitu. Ya, walaupun pas antum lihat ada beda dengan bayangan antum tapi tetap umumnya seperti itu kan. Dan itu gaib enggak mereka? Enggak gaib. Enggak gaib ya, kecuali kalau antum bilang misalnya tentang jin. Nah, tentang jin enggak bisa ditakyif. Ya enggak? Kecuali kalau jin ini ngabarin ke antum. Nah, gitu kan. Dan itu pun belum tentu benar, ya. Kata jinnya itu matanya ada tiga dia. Saya mata saya ada tiga, tanduk saya ada dua. Satunya di hidung. Saya jin badak gitu katanya. Antum percaya misalnya. Tapi antum percaya ya urusan antum. Tapi ini ada kabar enggak? Ada kabar. Minimal ada kabar kan? Walaupun belum tentu benar. Sekarang tentang Allah Ta'ala. Allah khabarkan enggak tentang Allah Ta'ala? Bahwasanya Allah memiliki tangan. Dikhabarkan? Dikhabarkan. Sampai mana kabarnya? Ya sampai situ aja khulas. Maka kita maknai sampai situ saja. Tangan Allah. Apakah kita boleh menggambarkan bagaimana di benak? Enggak boleh. Kenapa? Karena gaib. Dan juga karena tidak ada khabar. Gaib karena enggak bisa melihat kita. Dan juga tidak ada khabarnya tentang lanjutan dari kaifiyah tersebut. Maka enggak boleh sok tahu, ya. Begitu. Apakah antum punya pengalaman melihat Allah? Sok kalau punya pengalaman melihat Allah, udah biasa melihat Allah Ta'ala, silakan deskripsikan. Tapi saya pikir enggak mungkin dan enggak mungkin, yakin ijma' ulama enggak mungkin. Ya kan? Enggak mungkin. Ya begitu. Baik, cukup sampai situ insyaallah paham ya, mudah-mudahan karena takutnya keberatan kalau diteruskan sampai situ aja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.